laki tapi ngomong dia ada pernah sakit ya. Masih ada penyumasan. Setelah mendapatkan ucapan dari Ustaz Luqman ketika kunjungan kemarin, ketika Ustaz Luqman cerita masalah asatidah, ini Ustaz Luqman, apa Ustaz Omar begini, Ustaz Usama begini, Ustaz Muhammad begini, Ustaz Abdul Haq begini, Ustaz Fulham, ada 9 orang, beberapa orang sebutkan itu, 6 atau 9. Lalu kesimpulannya, Ali masih mengatakan, ana sekarang menjadi tidak sikoh lagi kepada asatidah. Ya Allah, hukumnya cepat sekali. Hanya dapat berita dari Ustaz Luqman,